Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atamani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, kembali kita akan melanjutkan kajian di Selasa sore, yang ini merupakan lanjutan dari kajian rutin yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Marhamah Candi Gebang, Sleman, Yogyakarta, dan disiarkan secara live melalui fanpage Aminur Bais dan channel YouTube Aminur Bais, dan kita dibantu oleh ANB Official, juga disiarkan secara langsung oleh Niaga TV bagi Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Marhamah yang memiliki televisi parabola. Bisa siaran ini bisa disaksikan di Niaga TV. Baik, kita akan membaca hadis yang ke-183 dari kitab Umdatul Ahkam, masih membahas tentang masalah zakat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membaca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang nisab zakat mal maupun zakat-zakat yang lainnya, karena di sini disebutkan tiga jenis zakat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin shadaqah, wala fima duna khamsi dzaudin shadaqah, wala fima duna khamsati ausukin shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 ukiyah. Tidak ada kewajiban zakat untuk onta di bawah 5 zaud. Dan tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Beliau menyebutkan 3 satuan di sini: ukiyah, zaud, dan wasak. Yang 3 satuan ini ma'ruf di zaman beliau, meskipun di zaman sekarang hampir kita tidak mengenalnya. Sehingga kita ketika mencari tahu berapa sih satu ukiyah, berapa satu zaud, dan berapa satu wasak, maka kita melihat keterangan-keterangan para ulama ahli hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Baik, hadis ini sekali lagi berbicara tentang nisab 3 zakat. Yang pertama adalah zakat yang bersatuan ukiyah, yang kedua zakat yang bersatuan daud, dan yang ketiga zakat yang bersatuan wasak. Yang satuannya ukiyah itu berlaku untuk mata uang dinar dan dirham. Yang satuannya daud itu berlaku untuk binatang, yaitu onta. Karena di sini beliau menyebutkan 5 daud, dan yang satuannya wasak adalah hasil pertanian. Berapa satu ukiyah? Satu ukiyah dijelaskan oleh para ulama, satu ukiyah adalah arba'una dirhaman bil ittifaq. Nilainya 40 dirham dengan sepakat ulama. 40 dirham berarti di situ mata uang perak. Jika kita konversi ke mata uang emas, maka nilainya berarti 4 dinar. Karena 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Sehingga 4 dirham sama dengan 40 dirham sama dengan 4 dinar. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Anas bin Malik. Di sana ada pernyataan, wa fir riqah rubu'ul usyur. Ya. Dan hadis ini saling menafsirkan, maka makna riqah di situ adalah arba'una dirhaman. Dan 4 dinar atau 40 dirham jika kita konversi ke rupiah, maka bisa bernilai berbeda. 40 dirham dengan 4 dinar kalau kita konversi ke rupiah itu bisa bernilai beda. Untuk 4 dinar ya, untuk 4 dinar jika kita kalikan 5, berarti karena tadi 5 wasak, berarti 4 dinar kali 5 berarti senilai 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar 4 seperempat gram emas, maka total 5 wasak untuk hitungan dinar adalah 85 gram emas. Harga emas jika kita konversi ke harga emas sekarang yang kurang lebih 750.000, maka berarti nisab emas senilai sekitar 65 juta. Sedangkan 40 dirham dikalikan 5 wasak. Satu wasak 40 dirham kalikan 5 berarti 200 dirham. Satu dirham itu nilainya kurang lebih 2,975 gram perak. 2,975 gram perak. Dikalikan 200 berarti ketemu sekitar 595 gram perak. Kalau kita buat asumsi, misalnya harga perak adalah 20.000 per gram, dikalikan 595, maka kurang lebih ketemu nilai sekitar 11,9 juta, atau kita genapkan jadi 12 juta. Sehingga ada nilai yang cukup jauh, ada nilai selisih nilai yang cukup signifikan antara 40 dirham dengan 4 dinar, antara satuan perak dengan satuan emas. Padahal para ulama mengatakan mata uang kartal yang saat ini berlaku di zaman kita itu bisa dikiaskan ke emas, juga bisa dikiaskan ke perak. Karena baik emas maupun perak dua-duanya adalah mata uang. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat. Untuk zakat mata uang itu lebih tepat dikiaskan ke emas ataukah ke perak? Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan untuk zakat uang itu dikiaskan ke emas dan selalu ke emas. Kenapa? Karena emas itu lebih utama dibandingkan perak. Emas lebih utama dibandingkan perak. Sehingga dalam masalah ini, maka zakat mata uang dikiaskan kepada mata uang yang lebih utama, yaitu emas. Karena itu, untuk ukuran zakat mal, maka dia dikiaskan kepada nilai yang atau nilai emas. Yang kedua, bahwasanya zakat mal atau zakat mata uang dia dikiaskan ke perak. Kenapa perak? Karena penggunaan dirham di masa silam itu lebih dominan dibandingkan dinar. Karena itulah orang lebih sering memakai dirham dibandingkan dinar. Salah satu di antara alasannya adalah pecahan dirham lebih kecil dibandingkan dinar. Orang membawa 1 dinar, 4/4 gram emas, nilainya cukup mahal. Makanya di masa silam orang lebih suka membawa dirham yang nilainya lebih kecil, sehingga dia bisa membeli barang yang harganya lebih murah dibandingkan ketika dia membawa dinar yang dia harus beli secara borongan. Karena itu, mengingat dirham itu lebih banyak penggunaannya di masa silam, maka uang dibawa kepada mata uang di masa silam yang lebih banyak penggunaannya, yaitu dirham. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa uang kartal dan uang apapun yang berlaku di masyarakat selain emas dan perak, dia zakatnya mengikuti mana di antara dua mata uang dinar dan dirham ini yang nilainya lebih murah. Mana di antara perak dan emas yang nilainya lebih murah. Kenapa? Karena ketika dia mengacu kepada nilai yang lebih murah, maka otomatis nisabnya nanti akan lebih rendah. Dan jika nisabnya lebih rendah, berarti orang yang wajib zakat jumlahnya lebih banyak. Dan itu akan sangat menguntungkan fakir miskin. Kenapa? Karena yang zakat jadinya lebih banyak. Baik. Sehingga misalnya kita bisa pertimbangkan tadi ya. Kalau pakai acuan emas, maka nilainya 65 juta satu nisab. Sehingga orang yang punya tabungan 50 juta, punya tabungan 60 juta, dia di bawah nisab. Dia enggak wajib zakat. Tapi kalau kita pakai acuan perak, maka nisabnya 12 juta. Sehingga orang yang punya tabungan senilai 15 juta, dia sudah menjadi muzaki, orang yang wajib zakat. Sehingga dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5% meskipun tabungannya baru 15 juta. Dan itu menyebabkan jumlah muzaki jadinya lebih banyak. Yang dapat tabungan 15 juta, dia sudah wajib zakat. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dinilai lebih kuat oleh banyak sekali ulama kontemporer seperti fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah dan beberapa para ulama yang lainnya yang mereka mengatakan bahwa untuk nisab zakat uang itu dikembalikan kepada nilai emas atau perak yang lebih murah yang mana. Jika yang lebih murah emas maka dikembalikan ke emas, jika yang lebih murah perak maka dikembalikan ke perak. Dan kita tahu yang namanya murah dan mahalnya sebuah barang itu tergantung masalah demand and supply. Kalau ketersediaan sedikit sementara permintaan banyak maka harga jadi naik. Sebaliknya jika ketersediaan itu banyak tapi permintaan sedikit harganya turun. Dan emas itu permintaannya selalu banyak. Atau di zaman sekarang emas itu lebih digandrungi, lebih diminati dibandingkan perak. Makanya harga emas lebih cenderung naik dibandingkan perak. Tayyib. Lalu mana dari tiga pendapat ini yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam. Yang lebih banyak dipilih oleh para asatidah di Indonesia, termasuk juga yang kemudian dijadikan acuan oleh MUI dan beberapa lembaga fatwa di Indonesia, mereka lebih mengacu kepada pendapat pertama, bahwa mata uang itu dikembalikan kepada emas. Nisab mata uang dikembalikan kepada emas. Karena itu nisab mata uang nilainya adalah 85 gram emas atau kurang lebih senilai 65 juta. Baik. Dan itu bisa berubah-ubah tergantung zaman. Karena itu ketika orang mau bayar zakat, nisab mana yang dipakai? Harga emas mana yang dipakai? Harga emas waktu nisab ataukah harga emas waktu mau bayar zakat? Karena zakat mal, zakat uang itu dia disimpan selama satu haul, selama satu tahun. Misalnya, anggaplah saat ini harga emas senilai 750 ribu. Yang kalau dikalikan 85, ketemu nilai berapa itu? 750 ribu, jika dikalikan 85, biar bisa kita pastikan, ada kalkulator di... Baik. 750 ribu kali 85. 63 juta 750 atau kita genapkan jadi 65 ya. Jadi misalnya 65 juta. Anda saat ini punya uang senilai 68 juta. Berarti sudah di atas nisab. Kemudian sudah wajib zakat belum? Belum. Tunggu dulu 1 tahun. Tunggu dulu 1 tahun. Nah, pada saat Ramadan tahun depan, harga emas melejit jadi 1 juta. Berarti kalikan 85, total nisabnya adalah 85 juta. Sementara uang Anda baru di angka 70 juta. Berarti ketika Anda mau bayar zakat di bulan Ramadan tahun depan, harta Anda yang awalnya 68 sekarang jadi 70, itu di bawah nisab. Karena emas harganya 1 juta per gram. Anda wajib zakat atau tidak? Jawabannya, mengacu yang mana? Mengacu nisab pada waktu mau bayar, pada waktu memiliki nisab, ataukah nisab saat mau bayar, nisab Ramadan tahun ini ataukah nisab Ramadan tahun depan. Wallahu ta'ala alam, yang menjadi acuan adalah nisab saat mau bayar, yaitu Ramadan tahun depan. Sehingga ketika harta Anda di Ramadan tahun depan ternyata nisabnya naik tapi harta Anda enggak naik, maka berarti Anda dianggap belum memiliki harta satu nisab ketika itu, sehingga Anda tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian selanjutnya adalah untuk nisab zakat binatang ternak. Nabi SAW bersabda, wala fima duna khamsi dzaudin shadaqah. Dan tidak ada zakat untuk binatang ternak di bawah 5 dzaud. Berapa satu dzaud? Angka dzaud atau satuan daud adalah untuk menyebut minal wahid ilal ashrah minal ibil. Satuan angka untuk menyebut angka antara 1 sampai 10 onta. Bahasa kita ekor ya. Maka 5 daud maknanya adalah 5 ekor onta. Sehingga di sini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat untuk binatang ternak berupa unta yang jumlahnya di bawah 5 ekor. Tapi kalau dia sudah memiliki unta 5 ekor, maka ditunggu selama setahun. Jika dalam waktu setahun tidak kurang dari 5 ekor, maka orang berkewajiban untuk bayar zakat untuk untanya. Kemudian berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala fima duna khamsati awsukin shadaqah." Dan tidak ada zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Tidak ada zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Berapa satu wasak? Satu wasak adalah al-himlu, satu gendongan. Ya, satu wasak itu satu gendongan. Bahasa kita satu sak. Ya. Bahasa Arabnya wasak. Kemudian berubah jadi bahasa kita jadi sak. Nah, orang gendong itu kan satu sak. Satu sak apa maksudnya? Beras. Satu sak tepung. Berapa satu sak? Satu wasak itu 60 sok. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Baik, satu sok berapa? Satu sok itu sama dengan 4 mut. 4 mut. Satu mut adalah satu cakupan dua telapak tangan manusia dewasa orang Arab. Yang itu kalau kita konversi ke berat, untuk beras kurang lebih sekitar 3 kilo. Baik, berarti dikalikan 60, 3 kilo kalikan 60, 180. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kewajiban zakat itu ada 5 wasak. Berarti 5 wasak berarti 5 kali 60, 300 sok. Jika 1 sok 3 kilo, berarti kurang lebih 700, jika 1 sok berapa? 3 kilo kalikan 300, berarti kurang lebih 900 kilo. Itu kalau kita menggunakan batas atas. Tapi kalau Anda menggunakan batas bawah, misalnya 1 sok 2,5 kilo, berarti 2,5 kali 300, kurang lebih 750 kilo. Kalau kita konversi ke satuan yang lebih ma'ruf di masyarakat kita, berarti nisab zakat pertanian adalah 7,5 kintal. Baik, itu nisab minimal. Terus cara ngitungnya gimana? Pada waktu kajian pagi jam 5 sampai jam 6 tanya jawab, ada pertanyaan, kalau misalnya saya punya beberapa petak sawah, yang ini panen tapi cuma dapat 5 kintal, yang ini panen dapat 3 kintal, yang ini panen dapat 2 kintal, itu zakatnya gimana? Dia berasal dari tanah yang berbeda-beda. Baik, untuk zakat pertanian yang benar, dia baru wajib dizakati setelah dikeringkan, yaitu setelah dikumpulkan kemudian dijemur, dikeringkan. Karena itu para ulama mengatakan bahwa zakat pertanian itu digabungkan antara hasil di satu tanah dengan tanah yang lain, antara hasil di satu panen pertama dengan panen yang berikutnya. Misalnya tanah A panen di bulan Ramadan tapi hasilnya cuma 5 kintal. Tanah B panen di bulan Syawal, hasilnya 3 kintal. Tanah C panen di bulan Dzulqa'dah, hasilnya misalnya 2 kintal. Baik, Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Begitu tanah A panen di bulan Ramadan, dia belum satu sok, dia belum satu nisab, karena baru 5 kintal. Sementara nisabnya 7,5 kintal. Maka dikeringkan, ditumpuk. Tanah B panen di bulan Syawal, sebulan berikutnya, dapat 3 kintal. Dikeringkan, ditumpuk. Tunggu tanah yang C. Begitu dapat 2 kintal, dikeringkan, ditumpuk. Totalnya jadi berapa? 5, 3, 2. Jadi 10 kintal. Maka Anda bayar zakatnya untuk 10 kintal. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam. Di sini saya menggunakan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Wa tudammu anwa'ul hubub ba'duha ila ba'din fi takmilin nisab. Digabungkan hasil panen biji-bijian antara satu dengan yang lain untuk agar nisabnya jadi sempurna, agar mencapai nisab. Ka anwa'il kumh, misalnya macam-macam atau hasil-hasil dari apa, dari gandum, gandum sawah A, gandum sawah B, gandum sawah C, digabungkan jadi satu. Bi khilafil ajnas fala tudammu jinsun ila akhar, tapi kalau jenisnya beda maka tidak digabungkan. Beras tidak digabungkan dengan gandum, tapi kalau beras dengan beras digabungkan. Di sini Anda nanam beras 64, di sawah B Anda nanam beras Bramo, di sawah C Anda nanam beras mentik wangi misalnya, di sawah D Anda nanam beras rojo lele. Ketika semuanya panen, waktu berbeda, hasilnya berbeda-beda, nanti digabungkan jadi satu, karena semuanya satu jenis yaitu beras. Tayyip. Tapi kalau beras dengan jagung tidak digabungkan. Sehingga andaikan Anda panen beras senilai 3 kintal atau senilai 5 kintal, Anda panen jagung 3 kintal, tidak digabungkan, maka Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, kenapa di sini Islam memberikan syariat agar pembayaran zakat itu setelah nisab? Para ulama mengatakan ini adalah dalam rangka rifqan bil muslimin, sebagai bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah bagi kaum muslimin. Sehingga bagi mereka yang belum memiliki harta satu nisab, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bayar zakat sampai satu nisab. Dan nisab itu kata para ulama ibarat seperti sebab wajibnya zakat. Nisab itu adalah sebab wajibnya zakat. Karena itu jika ada orang yang membayar zakat sebelum nisab, maka zakatnya batal, karena berarti dia membayar zakat sebelum ada sebab. Sama sebagaimana orang mengerjakan sholat sebelum masuk waktu, karena masuknya waktu adalah sebab wajibnya sholat. Sehingga kenapa kita wajib sholat subuh? Sebabnya adalah sudah masuk waktu subuh. Karena itu ketika ada orang yang sholat subuh sebelum masuk waktu subuh, maka sholatnya batal. Dan ibadah yang dilakukan sebelum datangnya sebab mulgha, tidak diperhitungkan. Al-ibadatu qabla sababiha mulghatun wal-ibadatu qabla syartiha, sedangkan ibadah yang dilaksanakan sebelum syaratnya mujziah, dia bisa dinilai sah. Misalnya sudah masuk waktu subuh tapi orang itu belum balek, apakah dia boleh mengerjakan sholat subuh? Jawabannya boleh. Baik, nah para ulama mengatakan nisab itu sebab. Karena itu jika ada orang yang punya harta sebelum nisab tapi dia keluarkan zakat dengan niat zakat, tidak sah sebagai zakat. Karena tidak sah sebagai zakat, maka tidak mengukurkan kewajiban zakatnya. Namun bisa sah sebagai sedekah, karena dia telah beramal soleh dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain dari hartanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tambahkan satu hadis lagi, baru setelah itu bagi Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan sesuatu, kami persilakan di nomor yang sudah tertera di lotret 0812-2444-3344. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi muslim untuk budak dan kudanya. Yang ini dulu sudah pernah kita sampaikan. Ini disebut dengan malkinyah, yaitu harta yang tidak berkembang karena dia dipakai untuk kepentingan pribadi. Karena itu harta yang sifatnya aset tetap yang tidak diperdagangkan untuk kepentingan pribadi, dan dia meskipun nilainya mahal, dia tidak wajib untuk dizakati. Nabi SAW ngasih contoh seperti budak dan kuda. Dan dua benda ini adalah dua benda yang nilainya mahal, termasuk di antara benda yang berharga di masa silam, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa silam. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan sekali lagi bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita angkat penelpon pertama yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, baik. Mungkin itu yang bisa. Silahkan, Pak. Bisa dijauhkan dari televisi, Pak? Ya. Silahkan, Bapak. Tanya. Ya. Silakan Bapak. Halo. Halo. Halo. Silakan bisa langsung disampaikan, Pak. Ya. Ini mau nanya bukan masalah zakat. Oh, silakan, Pak. Ini saya minjam uang. Minjam. Ya. Ya. Ini minjam uang tahun 15 pada bank konvensional. Tahun 2015? Ya, sebesar 100 juta. Ya. Nah, saya belikan ke emas. Mm-hmm. Nah, dapat emas 238 gram. 238. Selanjutnya? Ya. Dapat 238 gram. Yang jadi pertanyaan, Pak? Ya. Kemudian saya cicil sudah lunas tahun 2020 ini. Baik. Kemudian cicilan itu kalau saya hitung hanya 155 juta. Nah, sekarang kalau emas itu dijual lebih dari itu. Iya, Pak. Yang jadi persoalan, apakah ini termasuk emas ini barang riba atau gimana? Baik. Sebab nilai jualnya sekarang sudah lebih dari uang cicilan saya. Baik. Cukup, Bapak? Ya, oke. Okay. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Anda bertanya tentang kasus utang di bank senilai 100 juta kemudian dibelikan emas di tahun 2015. Dapat emas sebesar 238 gram. Waktu itu harga 100 juta. Sekarang di tahun 2020, bersamaan dengan cicilan itu lunas, ternyata harga emasnya lebih dari 155 juta. Lebih dari cicilan yang Anda bayarkan ke bank. Ini termasuk riba atau bukan? Jawabannya sama sekali bukan riba. Karena emas itu Anda miliki dari hasil membeli. Emas itu Anda miliki dari hasil membeli, artinya emas itu murni menjadi hak milik Bapak. Sehingga adanya kenaikan harga emas itu adalah keuntungan yang Bapak dapatkan dan silahkan Anda miliki. Karena itu tidak jadi masalah ketika harga emas itu naik. Sehingga kelebihan yang Bapak dapatkan karena menabung emas dengan ada selisih yang lebih dari harga sebelumnya, hukumnya halal untuk Anda miliki. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita lanjutkan penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan. Silakan. Baik, putus ya. Baik, ada pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa TV, Ustaz. Assalamualaikum. Besaran uang yang harus dibayarkan apabila sudah mencapai nisab itu, apakah 2,5% dari nisab atau 2,5% dari total tabungan, Ustaz? Baik, besaran uang yang dibayarkan untuk zakat 2,5% dari nisab atau 2,5% dari tabungan. Nisab itu batas minimal. Kalau Anda memiliki harta segitu, berarti Anda berkewajiban zakat. Kapan zakatnya? Tahun depan. Nah, ketika tahun depan ternyata harta Anda naik, bertambah, maka yang dibayarkan adalah seluruh total tabungan Anda, bukan nisabnya. Sehingga kalau ada orang yang punya tabungan 1M, ya bayarnya 2,5% kali 1M. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, ini dari Mawar di Kalimantan Barat ini, Ustaz. Silakan, Pak. Mau nanya nih Ustaz. Silakan. Apa di luar tema nih Ustaz? Ini Ustaz, teman saya mendapatkan satu buah proyek dari hasil lobinya. Terus proyek tersebut diberikan kepada saya untuk mengerjakannya. Tapi teman saya tersebut minta persen dari proyek tersebut. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Teman Bapak sebagai apa? Apakah beliau karyawan? Bukan, dia hanya ini kontraktor gitu, Ustaz. Kontraktor. Terbiasa melobi di sebuah dinas mendapat satu buah proyek. Baik. Terus proyek tersebut diberikan kepada saya untuk mengerjakannya dan teman saya tersebut meminta 10% begitu, Ustaz. Baik. Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah untuk persentase yang diminta oleh teman Anda, karena dia sebagai penerima proyek, dia minta 10%, persentase ini hukumnya diperbolehkan. Jadi ibaratnya begini ya, ini adalah jual beli atau akad transaksi istisna, di mana si A, teman Anda, mendapatkan pesanan dari dinas tertentu untuk mengerjakan sebuah proyek. Maka posisi si A sebagai Sony, sebagai produsen, untuk mengerjakan proyek tertentu. Kemudian si A tidak ingin mengerjakan itu sendiri, lalu dia minta tolong kepada Anda untuk mengerjakannya. Nah, proses ini disebut dengan istisna mawazi atau istisna paralel. Istisna paralel. Si A bertanggung jawab terhadap dinas yang menyuruhnya, dan nanti dia akan mendapatkan bayaran dari dinas. Lalu si A memberikan bayaran itu kepada Anda sebagai subkon yang mengerjakan proyek tersebut. Sehingga insya Allah si A berhak untuk mendapatkan margin dalam hal ini. Tapi nanti dia juga bertanggung jawab. Andaikan ada komplain dari pihak dinas sehingga bayarannya tidak diberikan, maka si A tetap harus bayar kepada Anda. Anda tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, tapi Anda bertanggung jawab kepada si A, teman Anda. Dan si A bertanggung jawab terhadap kliennya, yaitu dinas. Karena di sini ada bertingkat ya, istisnanya bertingkat. Baik, saya ulang, Anda sebagai pelaksana bertanggung jawab terhadap si A, teman Anda, dan si A, teman Anda, bertanggung jawab terhadap dinas. Berarti nanti kalau ada komplain, maka komplainnya dari dinas ke si A, lalu dari si A ke Anda. Jika Anda sudah mengerjakan sesuai yang diminta oleh si A, tapi ternyata si A salah dalam perhitungan, lalu dia dikomplain oleh dinas, Anda berhak dapat bayaran. Dan dalam posisi ini, ketika si A nggak dibayar oleh dinas, itu menjadi tanggung jawab si A. Kenapa? Karena kesalahan bukan pada Anda, tapi kesalahan pada si A. Nah, karena si A menanggung resiko seperti ini, maka dia berhak untuk mendapatkan keuntungan. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Kharraj bid-Dhaman, yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Ahmad, terima kasih ya Ustaz, mau nanya. Silahkan Pak. Ya, Ustaz, kan ini ada orang yang berhutang kepada saya, tapi orang itu orang miskin, apa boleh saya kasih zakat mal? Baik. Halo? Cukup Pak. Ya, terus yang kedua begini Ustaz, pertanyaan kedua. Saya itu sholat, kadang waktu sholat itu pas tahiyat awal itu saya lupa baca doa di waktu akhir itu. Terus saya ingat-ingat, ini masih tahiyat awal kok sudah baca doa, terus saya naik lagi. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Apakah perlu sujud sahwi atau enggak usah? Terima kasih Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda memberi utang kepada orang miskin, kemudian karena orang itu tidak mampu, bolehkah Anda kasih zakat ke dia? Jawabannya boleh, namun tidak boleh disyaratkan. Tidak boleh disyaratkan dalam arti begini, saya akan kasih zakat ke kamu dengan syarat nanti setelah kamu menerima zakat ini, tolong utangnya dicicil ya. Nah, kalau kayak gini tidak boleh, berarti zakat itu akan kembali manfaatnya kepada Anda. Karena itu ketika orang miskin ini belum mampu bayar utang, lalu Anda kasih zakat ke dia, Berarti ini bantuan kedua setelah bantuan utang. Hukumnya boleh dan tidak ada masalah di sana. Kemudian kasus ini ya, bolehkah pemutihan utang dijadikan sebagai zakat? Misalnya si A punya utang kepada Anda senilai 20 juta. Dan zakat Anda bulan ini, Ramadan ini, yang harus Anda keluarkan 2,5% dari total harta Anda juga senilai 20 juta. Misalnya harta Anda senilai 800 juta, berarti Anda mengeluarkan zakat kurang lebih 20 juta. Tayyib. Kebetulan si A miskin punya utang kepada Anda 20 juta. Boleh enggak misalnya Anda sampaikan kepada si A, "Wahai si A, utang kamu saya anggap sudah lunas. Saya punya kewajiban zakat 20 juta. Saya anggap zakat itu sebagai ganti dari utang kamu." Bolehkah seperti ini? Jawabannya, ijma' ulama melarang. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, dan itu juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, kemudian juga dalam fatwa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Abdullah Al-Jibrin, mereka melarang seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada bentuk mengeluarkan. Padahal zakat itu adalah ada mengeluarkan. Wa ita uzzaka, memberikan zakat. Dan di sini tidak ada bentuk ita uzzaka, tidak ada bentuk mengeluarkan zakat. Tidak ada bentuk memberikan. Karena dia cuma menghubungi orang yang punya utang, utangmu saya anggap lunas dengan zakat yang menjadi kewajiban saya. Berarti dia enggak keluar duit sepeser pun. Maka seperti ini enggak boleh. Lebih dari itu, berarti dia memanfaatkan zakat yang dia miliki, yang menjadi kewajibannya. Tapi kalau dia memberikan zakat kepada fakir miskin dalam bentuk uang, lalu fakir miskin itu menerima uang tadi dan tidak ada ikatan harus membayar dan melunasi utang, jawabannya boleh. Andai setelah fakir miskin itu menerima uang zakat dari Anda, lalu dia gunakan untuk mencicil sebagian utang kepada Anda, hukumnya juga boleh, selama di situ tidak disyaratkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, Anda bertanya tentang sholat dan ketika tasyahud awal Anda membaca doa. Padahal tasyahud awal itu disyariatkan, atau padahal doa itu disyariatkan untuk dibaca ketika tasyahud akhir. Dan Anda lupa membaca doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri di tasyahud awal. Apakah perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak perlu. Dan dalam hal ini diperbolehkan, karena membaca doa itu boleh dilakukan ketika tasyahud, baik tasyahud awal, baik tasyahud akhir maupun tasyahud awal. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, di mana terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa ketika tasyahud awal. Maka tidak masalah Anda membaca doa di tasyahud awal. Wallahu alam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa Nia TV. Ana Mutia di Cilegon, Ustaz. Umi baru saja mengambil hasil tabungan selama 1 tahun dari ibu-ibu lingkungan warga. Selain dapat uang tabungan, ibu juga dapat hadiah sembako. Pertanyaannya, apakah sembako ini termasuk riba, Ustaz? Dari mana hadiah sembako itu? Dari kumpulan tabungan warga. Jadi ibu ini nabung di warga, terus tabungannya diambil dan dapat hadiah sembako dari warga juga. Mungkin koperasi, Ustaz. Koperasi warga. Wallahu a'lam. Apabila sembako itu diberikan sebagai apa ya, tanda terima kasih karena ibu Anda telah memberikan utang kepada warga, maka jika itu tidak disyaratkan di awal dan tidak ada kesepakatan di awal serta bukan karena permintaan Anda dan tidak ada tradisi seperti itu di masyarakat, maka insya Allah bukan termasuk riba. Tapi kalau itu disepakati di awal atau ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang nabung di sini nanti pasti akan dikasih sembako pada waktu pengambilan di akhir Ramadan, maka tradisi ini sama dengan kesepakatan dan itu menyebabkan transaksinya menjadi riba. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat satu penelpon lagi dan ini yang terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana, Pak? Bertanya Pak Ustaz. Silakan. Masalah tentang zakat, Pak. Baik, silakan, Pak. yang mana mau tanyakan, boleh nggak zakat mah anak keluarkan sebelumnya yang biasa umpama anak keluarkan di bulan Ramadan? Nah, sama seperti kasus sekarang, anak keluarkan dari awal. Karena ada seperti kasus seperti kayak gini, anak kirim umpama ke satu salah satu titik sunnah atau yang lain lah seperti itu. Baik. Nah, meskipun dia jelasin itu uangnya nanti buat dibelikan anu berupa barang seperti kayak gitu. Jadi poin pertanyaannya, uang zakatnya ini tidak diberikan kepada orangnya berupa uang, tapi berupa barang seperti itu. Jadi keluarkannya sebelum masa haulnya datang tadi, Ustaz. Baik. Itu yang pertama, Ustaz. Cukup, Pak, ya? Karena waktunya terbatas. Masalah ini, Ustaz, kalau umpama pernah ada yang punya utang sama anak, yeah. Dia pinjam utang pada saat itu berupa emas. Nah, emas pada saat itu harganya berkisar sekitar 400.000. Ya, nah bagaimana pembayaran untuk sekarang itu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bolehkah zakat mal dibayarkan sebelum waktunya? Pendapat yang kuat dan itu pendapat jumhur ulama, boleh. Sehingga boleh membayar zakat mal sebelum haul. Misalnya harusnya Anda bayar zakat mal di bulan Ramadan, tapi Anda bayarkan sebelum Ramadan karena pertimbangan banyak orang yang butuh, hukumnya boleh. Tapi tidak boleh diberikan dalam bentuk benda yang lain, misalnya sembako, atau diberikan dalam bentuk APD atau yang lainnya. Kenapa? Karena zakat mal itu diberikan dalam bentuk mal, sehingga dia dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk barang. Sehingga zakat mal yang kemarin Anda keluarkan dalam bentuk sembako, barangkali mungkin bisa diulang untuk diberikan dalam bentuk uang. Kemudian utang emas yang dulu Anda berikan dalam bentuk emas. Kata kuncinya begini, utang uang bayar uang, utang emas bayar emas. Sehingga utang itu diberikan sesuai yang diterima. Kalau dulu Anda serahkan dalam bentuk emas, maka si pengutang wajib bayar dalam bentuk emas. Adanya perbedaan harga itu bukan menjadi urusan. Karena kemarin Anda serahkan dalam bentuk emas. Sehingga kok dulu harga emas cuma 800.000 per gram, sekarang dua kali lipatnya. Tapi yang Anda serahkan dalam bentuk emas, bukan uang ya, Anda serahkan dalam bentuk emas, maka sekarang Anda berhak untuk menerima dalam bentuk emas. Tapi kalau dulu Anda serahkan dalam bentuk uang, lalu disepakati pakai kurs emas, tidak boleh, harus dalam bentuk uang juga. Anda menyerahkan 10 juta, dikurskan emas, nanti baliknya sesuai dengan harga emas besok, tidak boleh kayak gini. Nerima uang, menyerahkan uang, harus nerima uang. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf barangkali ada beberapa penelpon yang masuk yang belum bisa kita layani. Silakan Anda bisa bergabung kembali di acara rutin ANB Official di waktu pagi antara jam 5 sampai jam 6. Anda bisa sampaikan pertanyaan di sana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.